hatiku tak berdaya. Tak seperti biasanya kau pergi diriku, tak seperti biasanya kau santuni diriku, kau begitu mesra. Tak seperti biasanya. Tak seperti biasanya.